Saya juga ikut sedikit banyak menyimak. Saya kira orang yang sangat beruntung itu Gubernur Jakarta sekarang. Itu dikit-dikit dicari kesalahannya, dibully. Saya membayangkan di akhirat itu untung betul, Pak. Kekurangan sedikit aja dikoreksi, kelebihannya tidak dipuji. Ini kan karunia besar, Pak. Ah, dunia emang gak lama. Jadi gubernur berapa lama sih? Paling lama 2 periode, betul tidak? Kadang 1 periode, tapi yang lama tuh di akhirat. Jadi ini salah satu karunia kalau kita berbuat baik tidak dihargai, supaya makin sempurna keikhlasannya, gugur dosa-dosanya. Siapapun yang berbuat baik ya, tidak hanya gubernur, Pak Presiden, Menteri atau siapapun, tetap ada yang tidak suka, tidak apa-apa. Saya juga dulu titik-titik heboh, Pak, 7 tahun. Apa? Kan? Padahal sah menurut agama, sah menurut negara, dan sudah garis hidup saya. Daun jatuh aja ada takdirnya, masa segede gini gak tertulis ya. Tapi tetap, dan saya tanya ke guru saya, kenapa saya dihina habis-habisan begini, sedangkan yang berzina itu malah cuma beberapa kali aja dihinanya, dikit. Kalau saya begitu masif, kata guru saya, ya ini karunia Allah. Berarti akan dihabiskan dosa-dosa, karena banyak dosa yang tidak diketahui orang dan kurang tobatnya, dan baru bisa rontok dengan dihina. Jadi harus bagaimana saya menjalani semua ini? Ya deketin Allah saja, daripada mikirin orang yang menghina, lebih baik memikirkan kehinaan kelakuan diri sendiri. Lebih baik menangisi dosa daripada menangisi penghinaan orang. Orang itu sakit hati, omongan orang itu sakit hati kalau kita dengerin. Tulisan itu bikin sakit hati kalau kita baca. Makanya gak usah denger, gak usah baca. Anteng we berbuat baik. PDLT itu jawabannya, Pak. Tahu PDLT, Bu? Perbaiki diri dan lakukan yang terbaik. Itu jawaban yang paling penting. Dulu saya gitu rumusnya dari guru saya. Mau dihina sehebat apapun, tenang, ah. Tuhan kita tuh Allah, bukan mulut orang. Rezeki kita tidak akan berkurang setitik pun yang Allah tetapkan karena penghinaan orang. Derajat kita tidak akan turun setitik pun kalau kita diangkat oleh Allah. Gak ada urusan dengan mulut orang, tulisan orang. Tuhan kita tuh Allah subhanahu wa ta'ala, bukan mulut dan tulisan orang. Fokus saja PDLT. Apa artinya? Perbaiki diri, lakukan yang terbaik. Itu jawabannya, Pak. Pak, Nabi aja yang sempurna. Ada yang sebel, ada yang menghina, memusuhi. Apalagi kita yang hina asli, ya kan? Dan nyebelin betulan. Biarin aja, Pak. Dunia sekarang kayak gitu. Yang beruntung tuh yang dihina, bukan yang menghina. Kalau kitanya benar. Halo? Kenapa pada mikir? Tanya ibu, kenapa dulu ibu ngambek sama saya? Ha? Istri bukan, apa bukan? Udah tuh, ah, jangan diungkit-ungkit. Kan buktinya kami udah datang lagi. Emang sih. Terima kasih ya kawan-kawan sekalian. Makin kuat iman, dengar ya. Biasanya ujian juga makin mantep. Wah, saya gak mau ujiannya berat. Saya emang gak mau naik iman. Berarti mau TK seumur hidup. Hah? Ujian berat itu dalam pandangan yang di bawahnya. Seperti, wah Nabi ujiannya berat. Kita yang memandang. Seperti ujian SMA itu berat dalam pandangan SD. Tapi untuk yang pelajar SMA, ya memang sudah di sana disiapkannya. Jadi kalau kita naik keyakinan, nanti ada ujian, lah ujian itu udah dosis kita. Insya Allah bakal membawa kebaikan. Assalamualaikum. bersama saling sapa TV.